kasih kepada Nash yang telah membacakan makna dari surat An-Nur 26 ayat yang senantiasa menjadi motivasi bagi mereka yang belum menikah. Ayat 26, An-Nur 26 ini Allah berfirman yang artinya wanita-wanita keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Ayat yang sangat memotivasi untuk mereka yang masih bujang, yang masih lajang, untuk kalau ingin mendapatkan yang baik, ngaca dulu, dirinya pun harus baik dulu. Mau mendapatkan wanita solihah, ngaca dulu, pantas gak mendapatkan wanita yang solihah, dirimu pun harus solih terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya, kalau dirimu keji, berkubang dalam maksiat, senang melakukan hal-hal yang tak berguna, kau akan mendapatkan perempuan laki-laki yang sama juga seperti dengan sifatmu selama ini. Ayat yang memotivasi kita semua, mudah-mudahan ini membuat kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Membahas mengenai jodoh, banyak orang-orang yang ketika belum menikah, soalnya saya pernah mengalami hal itu, saya yakin Ustadz begitu, karena Ustadz telat juga nikahnya, pasti ada perasaan cemas, ya kan Ustadz? Sofi, jangan gitu, jadi inget lagi. Bener kan? Waktu itu dia cemas banget katanya. Iya, ya, ada perasaan dikduk. Alhamdulillah, karena kan laki-laki harus betul bertanggung jawab. Iya. Karena ketika itu saya harus juga bertanggung jawab kepada ibu saya dan saudara-saudara tapi saya. Tapi ada perasaan cemas sedikit kan Ustadz, kok jodohnya ini ada kan Ustadz? Seperti itu juga sih, benar-benar. Dulu Pak Ustadz itu menikah umur berapa? Umur 34. 34 masih muda, coba tanya Bayum sekarang umur berapa? Iya, ada. Nah, itu yang sering dialami oleh mereka-mereka yang kata menurut masyarakat telat menikah. Ada perasaan-perasaan, kok setiap minggu yang aku datangi adalah orang nikahan, terus kapan ya aku nikahnya? Teman-temanku sudah menikah, sudah punya anak-anak, kapan ya giliran saya? Maka ada orang-orang yang merasa cemas, kemudian merasa bahwa senantiasa berdoa, ya Allah percepat jodohku, percepat jodohku. Maka itu akan kita bahas. Boleh gak sih kita berdoa kepada Allah untuk mempercepat jodoh kita? Bukankah Allah senantiasa sudah mempersiapkan jodoh kita? Di umur 4 bulan di kehamilan seorang ibu, Allah sudah menetapkan jodoh kita siapa. Masalahnya yang pertama, tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan, ya Allah, ada doa-doa tertentu untuk mempercepat jodoh di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul, ataupun doa-doa pemikat wanita atau pemikat laki-laki, sebenarnya tidak ada. Tapi ada doa-doa umum yang bisa kita aplikasikan. Ingat, doa adalah senjata dari seorang mukmin bagi mereka-mereka yang pada akhirnya merasa karena kata-kata masyarakat telat menikah, bisa mengatakan doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau cepat-cepat menikah tapi ternyata ketika menikah ada masalah yang sangat banyak, untuk apa? Bukankah kita ingin menikah dengan pasangan yang sesuai tujuan pernikahan? Di surat Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kita pengen ketika membuat keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan rasa kasih sayang. Maka kita bisa mendoakan doa sapu jagat, Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mau ketika kita menikah, pernikahan kita penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau misalnya berdoa, doa-doa istikharah itu adalah, ya Allah, kalau dia memang jodohku dan terbaik untuk dunia akhiratku, maka jadikan ia pasangan dunia dan akhiratku. Itu doa-doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa selanjutnya ada di surat Al-Furqan 74. Apa doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahi aku ya Allah pasangan-pasangan yang menyejukkan hatiku ya Allah. Untuk apa cepat-cepat nikah tapi salah pilih? Untuk apa cepat-cepat nikah tapi sepanjang pernikahan berantem melulu? Gara-gara apa? Gara-gara kedengerin kata orang cepat nikah tapi akhirnya salah milih. Orangnya ternyata tidak membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Makanya doa ini penting. Menjadi pasangan untuk penyejuk hatiku, anak-anak untuk penyejuk hatiku, dan jadikan aku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yang harus kita pahami, bahwa tidak ada seorang pun yang pengen lama sekali menikahnya, apalagi udah ditanya-tanya sama orang tuanya, sama orang-orang sekitar, kapan nikah, kapan nikah, pasti bosan. Bener kan Mbak Ayum kan? Pasti bosan. Kemarin lebarannya sih gak pulang kamu gara-gara itu. Nah, itu bukan satu kemauan kita. Masalahnya, jodoh itu adalah rahasia dari Allah. Kita gak bisa mempercepat jodoh kita kalau kata Allah waktunya nanti. kita gak bisa membuat-buat skenario sendiri. Orang kita ini adalah wayangnya Allah, itu adalah skenarionya Allah. Yang kita lakukan adalah doa, usaha, ikhtiar, tawakal, ikhtiar. Ikhtiar dengan cara apa tadi? Kalau mau perempuan yang baik, pilih prosesnya pun dengan cara yang baik-baik. Kalau ingin perempuan-perempuan atau laki-laki yang terjaga kehormatannya, kau pun harus melakukan hal yang demikian. Kalau dalam rangka meraih jodohnya, engkau lakukan dengan cara yang bisa merusak dan membuat Allah cemburu, ingat bahwa yang paling cemburu adalah Allah. Allah Maha Pencemburu. Ketika apa? Ketika hamba-hambanya itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Pengen nikah, tapi cara menjemput jodohnya dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Dengan cara menggoda-goda perempuan. Perempuan zaman sekarang juga suka menggoda-goda laki-laki. Ya bu, perempuan zaman sekarang kan berani-berani. Makanya tadi Ustaz, Masya Allah, membahas sebuah hadis tentang rasa malu. Kalau kau sudah tidak punya malu, kata Rasul, lakukan apapun yang engkau sukai. Zaman sekarang rasa malu itu sudah semakin menipis. Bagaimana engkau bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang punya rasa malu yang baik, sementara dirimu pun tidak punya rasa malu lagi. Jadi bagi mereka-mereka yang senantiasa cemas akan jodohnya, ingat hadis indah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin, menimpa seorang muslim, rasa cemaskah, rasa takutkah, bahkan duri yang menempel pada dagingnya, melainkan Allah akan senantiasa menghapuskan dosa-dosanya. Maka orang-orang yang sampai sekarang belum juga kunjung untuk menikah, itu adalah ujian dari Allah. Ujian orang macam-macam, salah satunya adalah ujian yang sampai sekarang belum juga diberikan pasangan oleh Allah. Ujian apa? Ujian kesabaran dari Allah. Allah mau melihat sampai batas mana sabar engkau, sampai batas mana engkau mengadu kepada Allah, sampai batas mana engkau terus mendekatkan diri dan menjaga dirimu sendiri untuk menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bahwa telat menikah adalah sebuah ujian, kita jadikan semua sarana kehidupan kita, bahkan sarana menjemput jodoh, adalah sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, termasuk di rumah nih, termasuk di sini. Ya, boleh. Sudah aja. Kalau saya melirik kepada si anak kecil ini, sudah bisa kan menikah? Ya belum, ya belum Ustaz. Maka jangan menikah ya. Iya. Jangan menikah. Kalau ini, bapak ini sudah boleh. Sudah boleh menikah? Sudah boleh. Maaf, dia sudah punya istri. Oh iya kan, sudah boleh menikah. Kalau yang ini? Yang ini sudah boleh menikah enggak? Sudah. Tunggu dulu, mungkin masih ada prosesnya. Oh, karena gitu. Mau menyelesaikan sekolahnya. Ingat, bahwa laki-laki juga harus mampu mencari nafkah. Iya. Betul. Yang keempat, tanyakan beliau. Kenapa? Kalau begitu, yang paling pantas untuk dinikahkan tahun ini adalah Baik. Masyaallah. Buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar kita tidak menunggu jodoh datang. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak Ustadz mau kasih tips, maka jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Tuhan Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian, istri kalian, lalu mengembangbiakkan kalian menjadi banyak orang, menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah silaturrahim. Sadaqallahul azim. Membicarakan bagaimana cara agar kita menunggu jodoh kita yang kita enggak tertekan, supaya tidak tertekan. Kalau begitu, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung dari niat. Apalagi ibadah harus ada yang disertai dengan niat. Memang ada amalan ibadah yang tidak mesti ada niat, tapi memang ada ibadah harus ada niat. Salah satu juga termasuk adalah bagaimana kita niat tulus untuk apa? Untuk menjalankan ibadah yang namanya pernikahan. Karena nikah itu adalah ibadah, apalagi pada dasarnya bisa jadi nikah itu adalah sesuatu yang haram bagi yang ada niat buruk untuk kezaliman, untuk menyepelekan, untuk merusak wanita. Bahkan ada yang wajib bagi yang tidak bisa tahan. Pada dasarnya nikah itu sunat. Paman nikah sunat, paman ragiba anis sunat palesam ini, kata Nabi, nikah itu sunatku. Barang siapa yang tidak menjalankan sunatku bukan umatku. Bahkan ada yang mubah, ya biasa-biasa saja, mau tidak mau. Dan ada yang makruh, merasa terpaksa. Itu juga hati-hati, niatnya harus diperbaiki dulu. Itu yang paling pertama. Kalau memang mau menikah, niatkan mau menikah. Tidak ada salahnya. Berdoalah, nanti Allah akan bantu. Allah akan usahakan, dalam artian ada namanya dua malam yang kita nantikan. Malam Nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Dua malam ini qadar Allah terbuka. Artinya mudah-mudahan takdir pernikahan kita dibaikkan. Amin. Dipercepat, kenapa tidak? Yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu bukan menyerah, bukan pasrah, tetapi tetap berusaha. Setelah usaha baru kembalikan kepada Allah. Jadi tetap mengusahakan. Dan yang ketiga, lakukan amalan-amalan yang mendekatkan akan pernikahan. Contoh, puasa sunat. Sini-sinilah puasa sunat. Ih, kasihan hambaku, puasa terus dia. Karena kenapa? Dia belum punya jodoh. Untuk menekan nafsu, untuk keinginan nafsu syahwat kita kan, dengan cara apa? Dengan cara puasa. Maka dengan itu Allah mencuri perhatian Allah dengan amalan-amalan kita. Termasuk salat duha, salat tahajud, itu mempercepat jodoh loh. Ya normalnya salat duha 8, sedikitnya 2. Kalau mau lebih hebat lagi 12. Batasnya salat duha 12. Kalau bisa tahajud tiap malam, amin. Mudah-mudahan jodohnya dipercepat. Jadi setelah berniat, kemudian tawakal, lalu amalan. Yang keempat, jangan putus asa. Kalau kita lirik tadi ayat yang dibacakan Ustaz Sam, luar biasa kan, bahwa sebenarnya itu sudah ditakdirkan manusia berpasang-pasangan. Manusia itu ditakdirkan berkembang biak. Seandainya manusia tidak usah berkembang biak, tidak usah keluar dari sorga. Kenapa Nabi Adam dan Hawa keluar dari sorga? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Supaya bisa berkembang biak. Karena di sorga tidak boleh berkembang biak. Di sorga tidak boleh berkembang biak. Maka supaya bisa berkembang biak, dikeluarkan dari sorga. Untung Nabi Adam keluar dari sorga. Kalau tidak, tidak lahir-lahir Ustaz Maulana. Dan yang kelima, merubah pemikiran tentang perjodohan. Tidak ada salahnya wanita merubah pemikiran tentang perjodohan. Kan wanita dinikahi, tapi tidak ada salahnya wanita mengusahakan, aku mau yang itu. Bisa, tidak ada salahnya wanita mengungkapkan duluan, mau enggak sama saya. Sebagaimana Khadijah kayaknya melamar Rasulullah, kenapa tidak? Kalau wanita mengusahakan. Kadang-kala kan laki-laki ada yang pasif, tidak aktif. Kadang-kala begitu. Ah, kalau perlu preset, ini pemikiran laki-laki bahwa dia menikah, tidak ada salahnya kalau laki-laki berkata, kebetulan ada yang mau sama saya. Tidak apa-apa. Yang paling penting, mohon maaf, yang keenam, kalau lima-limanya sudah tidak bisa, dari niat, kemudian tawakal, kemudian jangan putus asa, ada amalan, kemudian tadi merubah pemikiran, yang keenam lah ambil. Apa? bantu dong. Betul Pak Ustadz. Bantu dong. Harus dibantu. Harus tapi dibantu. Tapi kadang begini, justru teman itu bukan yang ngebantu, malah ngeledek. Atau malah nyuruh-nyuruh biar cepet. Contoh nih, mungkin kita nanya-nanya langsung sama Ustadz. Ini kan sebagai anak muda nih, Ustadz muda Pak Ustadz, Ustadz Syam. Pernah gak nyindir-nyindir teman atau nyuruh-nyuruh teman yang udah umurnya cukup itu untuk cepet-cepet nikah? Jangankan nyindir, tausiah malah. Oh gitu. Tausiah tentang pernikahan diri sendiri belum nikah. Enggak, maksudnya ya, buat teman nih, temen ngomongin ke teman pernah enggak? Pernah juga. Ambil hadis yang diambil tadi sama Ustaz, nikah sunnati umur lagi bahan sunnati falaysa minni. Kemudian juga bahas sama teman, ngeledek-ngeledekin gitu kan. Kalau nikah itu sunnahnya Rasul, nikah itu menyempurnakan agama. Lagi hati-hati. Laki-laki yang sampai mati tidak menikah. Apa tuh Pak Ustaz? Lanjutin Pak Ustaz. Ah Ustaz Zoki deh, kalau ada dua yang dilaknat oleh Allah. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama laki-laki yang memukul wanita. Laki-laki yang memukul wanita maka dilaknat oleh Allah. Betul. Yang kedua laki-laki yang dilaknat oleh Allah, laki-laki yang sampai mati belum menikah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yakin enggak Pak I masih hidup tahun depan? Insyaallah Pak Ustaz, dekat teman saya. Ini masalahnya kalau buat laki-laki ini agak berat. Saya jujur ya, sebagai laki-laki itu saya selalu ditanyain. Yang pertama yang ditanyain waktu saya masih kecil menganjak remaja itu ditanya kapan mau sunat. Bener enggak? Bener enggak Im? Iya benar. Bener kan Pak ya? Sunat, terus yang kedua udah sunat, udah gede, udah sekolah, udah kuliah, terus kapan mau kerja? Yang lanjut lagi, kapan punya rumah? Lanjut lagi, kapan mau nikah? Udah nikah, tanya lagi, kapan mau punya anak? Emang hidup kita diatur-atur orang? Enak aja Im ya? Orang yang mengatur kita itu adalah orang yang bentuk perhatiannya baik sama kita. Yang berkata seperti itu adalah orang tua yang mengharapkan anaknya mandiri biar bisa punya pasangan. Karena tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya sengsara. Maka betul, orang tua itu berkata-kata seperti itu adalah bukti cintanya kepada anaknya. Kalau ada orang tua tidak berkata-kata seperti itu berarti tidak ada perhatiannya kepada anaknya. Maka bersyukurlah kalau ada yang selalu senantiasa menanyakan tentang hal-hal yang untuk kebaikan kita. Betul. Kan itu adalah bentuk cintanya. Iya. Terkadang lupa, jadi harus diingatkan oleh gitu. Orang yang sangat mencintai kita, orang tua. Mungkin kalau orang tua kita masih maklumi. Kadang temen nanya-nanyain, nyuruh-nyuruh. Kalau temannya tidak ada hubungannya sama kita terus dia ikut campur, bilang aja masalah buat lo. Tapi begitu kemarin sih Baim sih lagian. Apaan? Waktu lagi sahur kan udah sempet tuh dekat. Ada Kimberly. Pura-pura lah dianya tuh. Siapanya yang pura-pura? Kimberly padahal udah ngasih kode, gue udah iniin. Bohong aja. Gimana sih dia maksudnya? Nonton loh. Gimana Kimberly maksudnya? Itu rajin nonton. Gimana maksudnya masa? Bohong? Gimana maksudnya bohong gimana? Yang ngasih kode tuh dia sebenarnya. Oh jadi sebenarnya Kimberly tuh mau gitu. Iya. Terus mau diajak nikah. Mas, pagi-pagi nggak boleh. Tunggu dulu, subuh-subuh nggak boleh bohong. Oh, nggak boleh bohong. Saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Saya nggak pernah bohong. Terus nggak pernah bohong itu masuk neraka bu. hebat tuh dia tahu. Gimana? Kok tiba-tiba nggak jadi? Gimana sih? Jadi kalian tuh lagi bertiga tuh, lagi duduk itu yang lagi ngomong. Dia liatin saya terus, tanya aja dia kalau nggak percaya. Oh gitu. Beneran saya nggak bohong. Dia liatin saya gini, liatin lagi. GR. Tuh kata Ustaz GR-an doang katanya. Beneran Ustaz, saya sih gak bohong bener. Terus kenapa tiba-tiba Kimberly bilang, Baim ngapain sih ngajak jalan aku udah punya pacar, keles. Itu ya, kenapa kayak gitu? Dia punya pacar orang Inggris juga sih. Oh gitu, berarti bukan Im, berarti dia tuh tapi, bukannya ini. Tapi kemarin-kemarin yang bagus sih dia, bagus, saya salut sama. Kenapa? Laki-laki yang tidak pernah putus asa. Selama janul kuning belum belengkong, selama itu masih bisa. Nih, gak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Baim. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan sama Baim. Tapi setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustaz Zoki. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jodoh itu rahasia Allah. Allah temukan kita dengan orang yang salah pada awalnya dan menemukan jodoh yang sesuai pada akhirnya. Jodoh itu rahmat dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kekurangan yang aku miliki akan tertutupi oleh kelebihan pasanganku, aku ingin bersamamu. Karena Allah, maka terimalah aku apa adanya. Jodoh itu tidak datang secepat kilat, tidak akan lewat walau semenit saja. Maka bersabarlah, maka bersabarlah. Jodohku, aku tidak tahu dirimu siapa dan entah di mana. Aku hanya tahu engkau ada di dunia atau di surga. Jika kau tanya kenapa aku memilihmu, itu karena Allah, Allah memberiku cinta yang ditujukan kepadamu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Besar, dan saya pun mencintai Allah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Kalau saya dengar bacaan puisinya dari Baim tadi, kayaknya Baim tuh sebenarnya udah punya seseorang kayaknya deh. Udah punya seseorang berarti. Udah bagus ya? Lagi bagus tuh, banget udah. Ini benar. Ntar dulu saya tanya lagi udah punya kan? Lagi deket sekarang diem. Oh. Untung ini enggak live loh. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan Allah. Yang lagi deket itu nonton. Dia bilang untung aja ini enggak live ini ya kan? Ya nanti diedit juga. Untung ini enggak live. Kasih tahu aja ntar mumpung enggak live diedit ntar. Coba ngomong, mau pacari siapa sih? Inisialnya itu ini edit ya nanti ya. Edit gampang lah ini edit. Bisa gampang. Inisial, ya? Iya. Inisialnya apaan? C depannya. C. Iya pokoknya gitu deh inisialnya. Claudia Cynthia Bella. Enggak tahu. Udah ini tadi edit enggak apa-apa. Jadi edit. Oke, sorry. Ya udah enggak apa-apa, ya udah. Jadi kita enggak mau tahu nih. Janganlah. Ya udah edit aja deh. Tapi perasaan ini live deh. Saya lihat tuh di ujung TV-nya ada tulisan live-nya. Enggak apa-apa buat Pak Ima, terserah Pak Ima, enggak apa-apa. Ya udah, gini aja deh sekarang waktunya kita mendengarkan kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zoki. Silakan Ustaz Zoki. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah cinta yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Kita pernah mendengar seorang imam besar bernama Abu Hanifah, yaitu seorang tabi'in generasi setelah Rasulullah SAW, yang memiliki seorang ayah yang luar biasa. Inilah sang ayah yang akan kita ceritakan, bernama Thabit bin Ibrahim. Kisah Thabit bin Ibrahim ketika itu di siang hari yang terik sedang berjalan-jalan di kota Kufah. Ketika merasa haus dan lapar, ia berjalan sampai kemudian ia melihat di sebelahnya ada sebuah kebun buah-buahan yang ternyata ada apel yang ranum yang sangat merah menggelinding keluar dari pagar kebun tersebut. Lalu Thabit bin Ibrahim yang pada keadaan lapar dan haus tersebut pun tidak berpikir dua kali untuk lantas mengambil apel tersebut dan memakannya hingga habis setengahlah apel itu. Ketika ia terus memakannya, kemudian ia tersadar bahwa apa yang aku makan ini sebenarnya bukan milikku, bukan hakku, maka ini adalah sesuatu yang haram bagiku, kata Thabit bin Ibrahim. Maka ia menghentikan memakan apel tersebut, ia berlari bersegera dan menuju ke dalam kebun dan bertemu dengan sang pemilik kebun. Ia mengatakan, maafkan saya karena saya tadi memakan apel ini dan apel ini sudah saya makan sebanyak setengah ini. Bolehkah apel ini dihalalkan untuk saya? Karena saya tahu ini bukan milik saya dan saya tahu ini barang yang haram untuk saya. Saya takut kalau saya memakan barang yang haram, jasad saya ini, tubuh saya ini akan menjadi umpan bagi api neraka, kata Thabit bin Ibrahim ketakutan kepada sang pemilik kebun. Ia kira pemilik kebun. Lalu sang laki-laki tua itu mengatakan, Mohon maaf wahai pemuda, saya bukanlah pemilik kebun ini. Kebun ini hanya saya jaga saja. Hanya saya membuat kebun ini menjadi kemudian banyak sekali buah-buahan. Ini bukan milik saya. Maka kamu tidak bisa meminta barang ini, apel ini dihalalkan karena saya. Kau harus pergi ke tempat pemilik kebun ini. Di mana pemiliknya? Aku harus segera datang untuk aku bisa menghalalkan apel ini. Aku takut memakan barang yang haram masuk ke dalam tubuhku, kata Sabit bin Ibrahim. Lalu sang penjaga kebun tersebut mengatakan, orang yang menjadi pemilik kebun ini rumahnya jauh sekali dari kebun ini. Kau harus menempuh perjalanan selama satu hari satu malam. Tidak apa-apa wahai penjaga kebun, aku harus pergi menemui sang pemilik kebun ini. Pada akhirnya Thabit bin Ibrahim tanpa berpikir panjang lalu terus berjalan sampai satu hari satu malam untuk menuju sang pemilik kebun. Sampai di rumah sang pemilik kebun, ia mengetuk pintu tersebut dan mengatakan, wahai bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya datang kemari menempuh perjalanan satu hari satu malam karena saya telah memakan makanan yang haram untuk saya. Apelmu keluar dari pagar kebunmu dan kemudian saya makan. Saya takut sekali dengan barang haram yang masuk ke tubuh saya. Maka tolonglah, saya mohon, apel ini halalkan untuk saya supaya saya tidak mendapatkan murka Allah, kata Thabit bin Ibrahim ketakutan. Lalu sang pemilik kebun, sang bapak ini mengatakan, wahai pemuda, saya tidak kenal siapa engkau, tapi saya menghargai niat baik engkau. Iya, karena saya ingin mendapatkan ridho dari Allah, kata Thabit bin Ibrahim. Kalau begitu, hanya ada satu cara saja supaya saya bisa menghalalkan apel yang telah masuk ke dalam tubuhmu itu. Apa itu? Apapun yang engkau minta, aku akan penuhi. Hanya saja, aku tidak mau Allah marah kepadaku, maka aku harus menghalalkan apel ini. Sebutkan saja, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu sang bapak itu mengatakan, mudah saja, nikahi saja putriku, kata sang bapak pemilik kebun. Menikahi putri bapak? Ya, nikahi putriku. Tapi kau harus tahu, putriku itu adalah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, dan ia juga gadis yang lumpuh. Lalu Thabit bin Ibrahim terdiam dalam hatinya. Hanya saja aku memakan setengah apel ini, aku harus menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh tersebut, kata hatinya. Hatinya berontak, namun kemudian ia mengatakan, tidak ada cara lain, pak. Aku hanya memakan setengah apelmu saja. Lalu bapak itu mengatakan, kalau kau ingin apel ini halal untukmu, tidak ada cara lain. Silahkan nikahi putriku. Hanya saja putriku memiliki kekurangan-kekurangan seperti itu, kata sang bapak. Lalu Thabit bin Ibrahim pun akhirnya menarik nafasnya dan mengatakan, baik bapak, aku terima tawaran bapak hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku melakukan ini hanya karena supaya Allah mencintaiku, karena aku ingin halal masuk ke dalam tubuhku. Aku melakukan apapun demi Allah, karena Allah saja. Baik bapak, aku mau menikah hari ini juga, kata Thabit bin Ibrahim. Lalu akhirnya Thabit bin Ibrahim pun dinikahkan dengan gadis yang kata sang bapak tuli, bisu, buta, dan lumpuh tersebut. Maka ketika sudah selesai akad nikah, sang gadis kemudian disimpan di dalam kamar. Thabit bin Ibrahim belum pernah melihat gadis tersebut. Di malam pertama ia membuka pintunya dan kemudian dalam hatinya, haruskah aku mengucapkan salam? Ketika aku mengucapkan salam, toh sang gadis tidak dapat mendengar dan menjawab salamku ini. Tapi tidak masalah, bukankah banyak malaikat di sini? Lalu Thabit bin Ibrahim pun mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang sangat lembut dari sang gadis tersebut. Sang gadis menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thabit bin Ibrahim terkejut dan kemudian hatinya kembali bertanya-tanya, bukankah kata sang bapak anak ini bisu? Bukankah kata sang bapak anak ini tuli? Kemudian Thabit bin Ibrahim mendekat kepada gadis tersebut dan mengulurkan tangannya untuk meraih gadis tersebut. Gadis tersebut pun menyambut tangan Thabit bin Ibrahim dengan penuh kelemah lembutan dan berjalan mendekatinya. Thabit bin Ibrahim semakin terkaget-kaget dan kemudian memandang wajah sang gadis tersebut dan mengatakan, wahai gadis yang telah kunikahi, ada apa denganmu? Kau mengatakan, ayahmu mengatakan kau bisu, buta, tuli, dan lumpuh, namun tidak kenyataannya. Lalu sang gadis mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah apa yang ayahku katakan adalah benar. Adapun ayahku mengatakan aku ini adalah orang yang buta. karena mataku tidak pernah aku gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Aku dikatakan oleh ayahku, kupingku ini tuli, karena aku tidak pernah mendengar kalimat-kalimat yang haram. Aku selalu mendengar kalimat-kalimat yang baik. Adapun ayahku mengatakan bibirku ini bisu, karena setiap hari, setiap saat bibirku senantiasa asma Allah aku ucapkan berulang-ulang, tidak pernah aku mengucapkan hal-hal yang membuat Allah murka. Dan adapun ayahku mengatakan kakiku lumpuh, karena aku tidak pernah pergi dan mengunjungi tempat-tempat yang membuat Allah marah, yang membuat Allah pada akhirnya benci padaku. Aku menjalankan segala kehidupanku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Thabit bin Ibrahim memandang gadis tersebut dan memeluk sang istri dan mengatakan, "Terima kasih ya Allah atas gadis salihah ini." Lihat kisah pembelajaran dari Thabit bin Ibrahim. Ia adalah orang baik, maka Allah kirimkan wanita yang baik untuknya. Maka pernikahan di antara keduanya membuahkan seorang anak imam besar yang bernama Imam Abu Hanifah, generasi tabi'in, generasi setelah sahabat dari Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi setelah sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, motivasi untuk kita menaikkan kualitas diri kita untuk mendapatkan yang baik. Amin. Itu insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau berbicara tentang jodoh, memang kadangkala ada saja sebab-sebabnya. Betul. Ada saja jalannya. Betul. Tinggal manusia kadangkala lupa bahwa sebenarnya Allah sudah mengaturkan kehidupan kita 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan. Masya Allah. Nih Pak Ustadz, Ustazah, Ustadz Sam, nanti kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di studio ini semuanya untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Mbak Im juga boleh kalau mau nanya, ada yang mau ditanya nanti ya? Banyak. Nah, nih Mbak Im juga banyak yang mau ditanya ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Lagi di Islam Itu Indah. Tadi saya udah janji mau kasih kesempatan untuk bertanya nih kepada jamaah yang di studio. Semuanya boleh nanya sama Pak Ustaz dan juga Ustazah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, tapi ibu-ibu yang sapa dulu jamaahnya. Kiri saya ini dari mana ini yang hijau? Dari Tegal. Dari Tegal. Telur Tegal. Asin enak. Kalau telur asin Tegal. Itu Brebes Mas Fadi. Oh, Tegal apa? Tegal apa, Bu? Apa, Bu? Tahu. Oh, tahunya enak di Tegal. Ibu-ibu, ibu Ustaz tuh suka banget tahu loh, Bu. Saya cuma informasi aja, informasi. Iya, iya. Saya juga kasih informasi, tahunya enak. Kalau yang dari belakang ini dari mana nih, yang lain nih yang warnanya beda? Banjarmasin. Banjarmasin. Kelihatan dari Sasirangan. Oh, apa gitu. Itu Ustaz? Kalau Sasirangan. Kalau di Banjarmasin yang enak apa, Pak Ustaz? Jangan dibilang. Apa sih mau tanya? Amplang. Oh, amplang ya. Amplang. Oh, amplang, tenang nanti ada. Tapi amplang susah juga sih kalau Banjarmasin itu, paling enak itu nasi kuningnya. Nasi kuning. Karena ada iwaknya di situ. Oh, gitu. Telurnya bukan telur biasa tapi pakai telur bebek. Kita kenapa jadi ngomongin makanan? Karena kita mau kasih kesempatan nanya. Jangan makan lagi sarapan. Oh iya, benar. Mereka membangkitkan selera makannya sambil nonton Islam Itu Indah. Benar. Nih, ngomong-ngomong kenapa enggak ditanya sebelah kanan, Pak? Iya, makanya Pak Ustaz sebelum jamaah saya mau kasih tahu ini dulu nih, Mbak Im dulu. Bapaknya. Oh, bapaknya dari mana? Sama. Dari Tegal. Tapi kok Tegal belakangnya orang Banjarmasin? Oh, biar lengkap. Supaya bervariasi. Biar bervariasi. Bukan diajarkan selingkuh ya? Iya, enggak. Pak Ustaz, sebelum kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio, kita kasih kesempatan dulu sama Baim. Tadi katanya banyak pertanyaan. Boleh, Baim, mau nanya apa? Oh iya, boleh, boleh. Ustazah Hoki. Oh, bisa aja. Loh, kenapa enggak Ustaz Maulana? Kan saya mau nyamain itu. Oh iya, benar. Berarti dia normal. Pertanyaan terus, pendek kok, Bos. Kalau enggak bisa nanam apel, jeruk boleh enggak? Biar saya cepat nikah gitu. Pertanyaan maksudnya apaan? Saya tanya dengan kisah punya yang tadi. Oh, enggak dengerin, tidur ya. Bukan, saya tahu. Masalahnya tetangganya adanya nanamnya pohon jeruk. Saya mau cepat nikah. Wih, baik gitu. Oke, benar, pertanyaan serius benar-benar. Serius. Ini jadi gini nih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Belum. Jadi gini, kalau kita, maksudnya ke semuanya ya, Pak? Iya. Kalau ada laki-laki yang istilahnya menyerobot nikung pacarnya perempuan, ini kejadian benar ya? Dan Marsanda ya? Ya sekarang Om Sandi Egy John. Untung terus. Untung Tepi, ya Allah. Terus. Bagus. Terus. Enggak pernah serius sih. Ini lagi serius lagi tungguin. Lagi tegang. Oke. Ah, jadi enggak seru deh itu. Lanjut. Okay. Ada langsung ya. Tikung. Terus ini kejadian benar nih. Sama Egy John, terus? Enggak, terus. Terus habis itu ternyata itu jodohnya. Ternyata dia lebih memilih Egy John daripada Bai Muong. Oh, gitu. Bukan. Oh, bukan. Setelah Marsanda sama Egy John ini jadi beneran. Saya mau bilang Ben Kasyafani nangis. Bisa aja dia. Ayo dong, serius. Ya serius, saya cepetan. Ini. Iya, ternyata itu jodohnya, Kang. Oh, ternyata itu jodohnya. Itu jadi kita dosa atau tidak? Oh, jadi dia itu pernah naksir. Seandainya ada orang pernah naksir sama wanita, tapi wanita itu ternyata diserobot sama orang lain dan malah menikah. Nah, ini bagaimana gitu. Maksudnya gitu ya. Betul. Dan coba, punya anak juga ya, dari itu. Ya udah punya anak mau jadi harapin lagi udah, kasihan juga lu kalau masih enggak. Bukan gua ini. Oh, bukan. Diserobot sama Ben Kasepani. Diserobot sama Ben waktu itu. Enggak. Lanjut coba Ustaz Zaki dijawab dulu. Iya, soal serobot menyerobot sepanjang perempuan tersebut, wanita tersebut belum dihitbah. Hitbah itu pinang, apa bahasa kita nih? Lamaran. Dilamar. Sebelum belum ada lamaran itu, masih pacar-pacaran, apa segala macam, itu belum ada ikatan sama sekali. Bener. Tidak ada ikatan sama sekali. Tapi ketika seseorang sudah dihitbah oleh laki-laki lain, tidak boleh. Itu kan itu punya miliknya saudara kita kalau kita ambil. Betul. Gitu ya. Kalau sudah dihitbah dilarang kita untuk mendekati wanita tersebut sampai hitbah itu dibatalkan. Batalkan. Atau diputuskan. Nah, kalau pertanyaannya gimana? Misalnya kita menikahi seseorang tapi dengan jalan yang tidak baik, pernikahan kan tujuannya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya barokah? Mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Mendapatkan banyak kebaikan. Betul. Cara-cara yang harus dilakukan pun cara-cara yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti hilang barokahnya. Nah, tapi kan tadi kalau masalah kasusnya Baim ini kan belum jelas nih. Tapi waktu dia mendekati wanita ini sudah dihitbah atau belum? Udah dilamar atau belum? Belum. Ya jangan salahin dong kalau ditikung sama yang lain. Ayo cepet-cepet dihitbah wanitanya. Ini gitu. Pengalaman buat yang lain juga nih, buat yang di rumah. Jadi jangan kalau misalnya suka sama wanita langsung dihitbah, dilamar supaya nggak ditikung tadi kayak pengalaman Baim. Jadi gini, intinya inilah rahasia perjodohan. Rahasia perjodohan tidak akan tahu ternyata dia jodoh siapa. Ada orang mungkin pacaran bertahun-tahun ternyata nggak nikah sama dia kan. Betul. Nah, atau mungkin ada yang tidak pacaran tapi langsung nikah. Bahkan ada orang berusaha untuk mendekati ternyata ada yang lebih dulu yang mendahulunya. Tapi jadi saya setuju sama Pak. Sekarang kayak berbaik sangka aja atas jodoh. Jangan pernah berburuk sangka atas takdir. Tapi saya Allah bersyukur. Kalau saya jadi Baim saya bersyukur Ustaz. Kenapa? Kenapa? Karena ini baru aja deket. Ya, ya kan? Dia udah memilih orang lain. Kalau sampai nanti udah menikah milih orang lain gimana? Itu lebih bahaya lagi. Nah, berarti diselamatin sama Allah. Iya. Oh, itu aja. Tapi yang tadi benar, Pak Ustadz, sama ini. Sekarang kan juga ketakutan saya untuk menikah salah satu adalah kepercayaan ya. Dan sekarang kebanyakan tuh teman-teman saya gitu ya, apapun siapa yang saya tanyain gitu ya. Sekarang itu perselingkuhan itu seperti enteng gitu loh. Nah, dan saya menanyakan bahaya kepada kan? Pak Ustadz ini, sebenarnya hukum yang paling benar itu kalau ketika orang berselingkuh itu sebenarnya apa sih? Pada saat dia sudah berkeluarga ya. Ya, yes, dan itu sekarang itu seperti main-main. Gini, yang ini punya pacar bersina, yang punya pacar ini. Yang laki, orang yang bersina enggak belum nikah itu mungkin dipukul, dirajam atau dalam artian diasingkan. Tapi kalau orang yang bersina sudah menikah itu langsung hukum mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi tidak ada maaf bagi wanita yang selingkuh. Kalau ada wanita selingkuh langsung ceraikan. Dan itu bisa diaplikasikan oleh orang-orang yang paham dengan agama yang baik. Kalau mereka tidak takut pada Allah, tidak takut pada agama, perselingkuhan bisa terjadi di mana-mana. Maka benarlah kata Rasul, pilihlah. Kata Rasul kan ada empat kalau pilih pasangan. Lihat kecantikan boleh, lihat harta boleh, lihat keturunan baik-baik boleh. Tapi pilihlah agamanya. Dengan agama dilanjutkan apa kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dengan agama, engkau pilih pasangan dari agama. Ketika dia mencintaimu, dia memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimi. Insyaallah. Maka supaya enggak diselingkuhin cari wanita atau laki-laki yang beragama. Betul. Yang ahlaknya baik. Ternyata pertanyaannya banyak banget. Kalau takut diselingkuhin cari yang wanita. kita beragama. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Baim nih sebagian udah terjawab nih dari hatinya yang di karena ditanyakan. Wanita yang solih dan laki-laki yang solih, dia takutnya sama Allah. Betul. Dia tahu kalau selingkuh, kalau takutnya sama pasangan, pasangan nggak ada dia bisa selingkuh. Iya. Tapi kalau takutnya sama Allah, pasangan ada ataupun nggak ada, betul, dia akan tetap setia. Ustaz Zoki, Pak Ustaz, sebentar saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah dulu, bentar nih satu. Kasih usulan. Apa tuh? Baim, cari pasangan di pesantren aja ya. Oh, amin. Ajak saya makanya. Syuting mulu sih. Sebentar Pak Ustaz, Ustazah, saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustaz dan Ustazah. Boleh jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Silakan, silakan. Sebentar. Oh, ini dulu nih. Ibu yang senyumnya manis. Bagaimana tidak manis, gigi depannya enggak ada? Ada jendelanya. Ada jendelanya. Silakan Ibu. Ibu jadi tutup mulut tetap enggak kedengeran. Kalau Bu, justru jendelanya kalau pagi-pagi harus dibuka biar udara masuk. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, iya, sama Ibu. Mas Ustadz Maulana. Mas Ustadz, ya Allah. Kelihatannya muda sih. Kelihatannya muda, padahal. Jangan Pak. Oh, jangan Pak. Iya, kelihatannya Mas muda. Ustadz. Kelihatannya muda Bu. Iya. Padahal tuh. Muda kok. Muda. Silakan Ibu. Namanya siapa Bu? Ibu namanya siapa? Dari Ibu mana? Ibu namanya Bu Naseha dari Banjaran Adiwerna Tegal. Oh, dari majelis taklimnya. Tangan dulu. Taklimnya Heronisa. Oh, masya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ustaz, saya Mas Ustaz. Iya, tuh. Mau Pak atau Mas nih? Enggak konsisten Ibu. Anak saya dua. Dua. Yang alhamdulillah. Satu udah nikah adiknya. Alhamdulillah. Adiknya. Ya, alhamdulillah udah bahagia. Sudah bahagia alhamdulillah. Ya. Ini yang satu ini kakaknya. Kakaknya udah tua. Kakaknya atau kakaknya, Bu? Kakak. Oh, kakaknya. Anak saya dua kan, satu adik udah kah. Iya. Ya kakaknya. Kakaknya belum nikah. Kakaknya. Udah tua, tapi udah nikah. Ya. Belum. Tapi ini karena pikirannya enggak normal gitu ya. Jadi saya takut untuk menikahkan. Bagaimana solusinya? Saya nanya pada Mas Ustadz, apakah saya dosa? Itu aja Ibu ya. Bagaimana? Iya, Pak Ustadz, gini. Bukan solusi ditanya, solusi. Iya. Solusi atau solihin apapun. Iya. Gini. Mohon maaf. Saya salut sama Ibu. Saya salut sama Ibu. Ibu mengembalikan perasaan wanita terhadap wanita itu kepada dirinya. Iya. Karena kebetulan, maaf. Kebetulan anak yang tertuanya itu, maaf, pikirannya tidak normal. Daripada mencelakakan wanita, daripada mengabaikan wanita, daripada menelantarkan wanita, maka tidak dinikahkan. Itu solihin yang apa? Ya, solusi yang terbaik. Solusi. Ya itu. Itu solusi yang terbaik. Yang jadi Ibu tidak ada bermasalah. Karena jangan sampai menikah malah zolimi orang lain. Jadi Ibu tidak bermasalah. Mungkin mau ditambahkan Ustaz Zoki, silakan Ustaz Zoki. Ibu, ini Ibu yang mengatakan enggak normal atau emang benar enggak normal? Oh, benar ya. Ya udah jawabannya seperti Ustaz tadi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibu. Ya Allah, ini Masya Allah Bu ya. Alhamdulillah Ibu. Pakai mic Bu, pakai mic Bu. Apa Bu? Bu? Artinya alhamdulillah hati saya tenang. Jadi ada tetangga yang negur, kapan enggak mau dikawinkan? Dosa itu anak enggak mau dikawinkan. Saya takut. Oh, ya, ya jangan sampai nanti iya. Malah menambah dosa saya, berikutnya. Iya, saya enggak punya suami seorang diri ya. Jadi kalau begitu Ibu aja yang menikah. Ibu, karena Ibu normal. Sebentar. Ibu belum punya suami. Iya. Ibu Baim belum punya istri. Jadi coba, gimana dong? Ini pas loh ini. Baim datang ke sini nyari istri. Ibu belum punya suami. Aduh, nanti kita lanjutin lagi deh. Tapi setelah satu ini aja kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jama! Oh Jama! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islami Twinda, barusan saya dapat kabar dari teman-teman, itu gimana Mas Fadi, lanjutin lagi dong. Ya masalah itu Ibu tadi yang lagi nyari jodoh, gak punya suami. Nih Bu, Baim. Temannya tidak ada wanita lain. Apanya? Janganlah, kasihan. Bukan gitu Pak. Bener, Bu. Ustaz, Bu. Nih, jangan sampai kejadian terulang ya, lagi. Ya Bu ya, belum tentu Ibu juga mau, anaknya mau. Bu, kalau sebentar. Ingat nih, kalau orang menikah yang sudah punya anak, apakah cocok? Cocok lah, orang ibunya udah jelas bisa ngasih anak. Ayo Bu, nikah sudah dapat dua. sini ya kan? Nih, bawa jangan coba, sampai sini, kejadian Baim terulang. Ditikung lagi sama Cepi. Cepi sini, Cepi. Jangan nikung ya. Nih, coba. Coba sini, Bu. Bu. Ya. Kita kasih polling dulu coba, dari polling. Jamaah. Jangan kelamaan. Bu, ayo. Ibu, ya. Kok anak ini kita mau nikah ceritanya Bu ya? Iya, iya. Bu, saya akan nikah Ibu. Kak, tunggu, saya akan nikah Ibu. Kalau Ibu, emang. Kalau Ibu, terus kalau Ibu, ya udah, maaf, maaf ya, udah ditolak. Udah, saya ditolak. Ibunya nggak mau. Ibu makasih Bu. Berarti Ibu hebat Bu. Nolak Baim Wong. Baim Wong ditolak. Ibu. Wah, kasian deh Baim Wong. Udah ditolak. Ibu sebenarnya Ibu lagi. Wah, ibu tidak menolak, bilang, katanya Baim itu contohnya jadi anaknya. Iya, iya, iya. Pokoknya sejak saya ketemu Baim Wong terakhir ini udah dua wanita yang nolak. Yang pertama Kimberly, yang kedua ibu ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita tarik hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Zaki terlebih dahulu. Bagi para pemuda dan pemudi yang belum menikah, ada perasaan resah, ada perasaan gelisah adalah satu hal yang wajar. Namun kita harus memahami bersama bahwa jodoh adalah perkara yang gaib. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak tahu mengenai hal yang gaib, diceritakan di surat Al-A'raf 188. Rasul bilang, seandainya aku tahu perkara gaib, tentu aku melakukan hal-hal yang baik-baik. Nah, mengetahui bahwa jodoh adalah perkara yang gaib, dan ketika Allah belum memberikan jodoh, berarti itu adalah ujian yang kita jadikan sarana untuk mendulang pahala. Maka, bagi yang belum menikah, silahkan perbanyak ilmunya sehingga nanti ketika pada akhirnya sudah di waktu yang tepat, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita punya di jalannya Allah. Jadi calon istri yang baik, jadi calon suami yang baik dan tanggung jawab yang penuh dengan kesetiaan, tidak ada perselingkuhan tadi kata Baim kan, dengan apa? Dengan pondasi ilmu agama. Ada untaian kalimat, mohon maaf, apa itu? Berdoalah yang baik-baik sehingga menghasilkan apa? Ada dua, yakni yakin akan doanya dan khusyuk pada saat itu. Ketika kita khusyuk komitmen dengan apa yang kita inginkan, kita yakin insya Allah bisa, yakin Allah akan memberikan apa yang kita minta. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, Ustaz Zaoki dan juga Ustaz Syam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi ya buat Baim Wong yang sudah hadir di Islami Twinda. Mohon maaf kalau ada salah-salah, maksudnya bercanda ya, Im ya. Buat ibu-ibu jamaah yang ada di sini saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah, buat yang di rumah juga mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa saksikan terus Islam itu indah setiap hari hanya di TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.